Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu amma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullahu ta'ala al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh dari permasalahan pengurusan jenazah. Setelah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu pembahasan terkait memandikan mayit, mengkafaninya dan menyolatkannya, maka kita akan masuk kepada permasalahan berikutnya adalah hamlul janazati wasairu biha, membawa jenazah dan sair, berjalan mengiringinya. Permasalahan terkait membawa al janazah dan berjalan untuk mengiringinya. Qala yusannu ittiba'ul janazah wa tashyi'uha ila al-qabr, disunnahkan untuk mengiringi, mengikuti jenazah dan mengiringinya ke kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia mendapat dua qirat. Sebagian sahabat bertanya, qila wa mal qiratan? Ada yang bertanya, apa itu dua qirat wahai Rasul? Qala mithlul jabalaini al-azimain. Dua qirat itu seperti pahala, seperti dua gunung yang besar. Inilah keutamaan orang yang menyaksikan al-janazah sampai dia menyolatkannya dan sampai dia mengiringinya ke kuburannya, mendapat suatu pahala yang besar yang dijelaskan Rasulullah SAW. Maka disunnahkan bagi seorang muslim jika dia mendengar berita tentang kematian saudaranya untuk menyaksikan jenazah tersebut, menyolatkannya sampai ke pekuburannya. Ini hukumnya sunnah. Qala wa yanbaghi lil muslimi idza 'alima bi wafati ahadin minal muslimin. Sepantasnya bagi seorang muslim idza 'alima bi wafati ahadin minal muslimin, jika dia mengetahui sampai berita kepadanya bahwa ada yang meninggal salah seorang dari kaum muslimin, sepantasnya bagi dia an yakhruja li hamli janazatihi, untuk keluar membawa jenazahnya, untuk keluar dan membawa jenazahnya, wassalati alaihi, dan menyolatkannya, wa dafnihi, dan juga menguburkan jenazah tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Di antaranya raddus salam, menjawab salam, wa 'iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa ittiba'ul janais, dan mengiringi jenazahnya. Ini termasuk hak seorang muslim. Maka sepantasnya seorang muslim untuk menunaikan hak saudaranya semuslim, yaitu dia menyolatkannya, dan juga yang lebih utama yaitu dia mengiringinya dan mengikutinya sampai ke kuburan. Qala wa yata'akkadu dhalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Wa yata'akkadu dhalika idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi. Hal ini, yakni syariat untuk keluar mengiringi dan menyaksikan jenazah sampai mengkuburkannya, ini lebih ditekankan lagi hukumnya lebih disyariatkan, lebih dianjurkan, lebih ditekankan idza lam yakhruj, jika tidak ada seorang pun yang keluar untuk mengiringi jenazah tersebut. Jika tidak ada seorang pun yang keluar mengurus jenazahnya, maka ini lebih ditekankan untuk seseorang menunaikan hak saudaranya tersebut. Wala ba'sa bihamliha fi sayyaratin aw 'ala dabbatin. Wala siyama idza kanat al-maqbaratu ba'idah. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, qala wala ba's, dan boleh membawa jenazah dengan mobil. Boleh mengantarkan jenazah dengan membawanya pakai mobil, aw 'ala dabbah, atau dengan kendaraan yang lain, atau dengan kendaraan. Ini hukumnya boleh. Wala siyama idza kanatil maqbaratu ba'idan, terlebih jika kuburan itu jauh tempatnya. Ini boleh membawa jenazah itu di atas mobil, dengan mobil atau dengan kendaraan yang lain. Tetapi yang utama, yang afdal, yang lebih utama adalah membawa jenazah dengan memikulnya tanpa menaiki kendaraan. Ini yang lebih utama, ini yang afdal. Karena inilah yang datang dari sunnah, inilah yang diamalkan oleh salafus salih dan juga para sahabah radhiyallahu anhum. Tidak pernah dikisahkan dari mereka bahwa jenazah tersebut diangkat dengan kendaraan. Maka yang sunnah yang utama yaitu dengan memikulnya sambil berjalan, tidak menggunakan kendaraan. Tetapi jika ada udzur, jika terdapat udzur di sana, maka boleh. Seperti misalnya kuburan yang jauh, atau cuaca yang sangat panas, atau hujan, atau debu, angin, angin kencang, dan seterusnya, dari udzur-udzur tertentu, maka ini boleh dengan menggunakan kendaraan. Tapi asalnya yang utama adalah dengan berjalan, dengan memikul, tanpa mengendarai kendaraan. Hal itu dikarenakan, kata para ulama, bahwa ketika mengiringi jenazah itu dalam keadaan jenazah tersebut dipikul di atas pundak, itu lebih mengundang seseorang untuk bisa tafakkur, untuk lebih mentadabburi, untuk lebih bisa mengambil pelajaran dari kematian tersebut, dibanding jika jenazahnya diletakkan di atas kendaraan kemudian dibawa. Maka di antara hikmahnya, kenapa lebih utama memikul dengan berjalan atau dengan pundak, tidak menggunakan kendaraan, yaitu demikian. Hal itu lebih mengundang seseorang untuk lebih khusyuk dan lebih bisa mentadabburi kematian. Baik, kita lanjutkan. Qala wa 'alal mutabi'i laha al-musyarakatu fil hamli. Dan bagi yang ikut serta dalam mengiringi jenazah, hendaknya dia turut serta dalam memikulnya. Bagi orang yang ikut mengiringi jenazah, lebih baik, bagus jika dia ikut serta untuk memikul jenazahnya tersebut, untuk memikul jenazahnya tersebut. Inilah permasalahan mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Disunnahkan untuk at-tasyi', mengiringi jenazah tersebut sampai ke pekuburannya. Tapi permasalahan yang lain, qala wa yusra'u dafnul mayyiti fi maqbaratin khassatin bil mauta. Disyariatkan mengkubur mayit, mengkubur jenazah, fi maqbarah, di pekuburan, khassah bil mauta, pekuburan khusus untuk orang mati. Jadi jenazah mayit itu yang disyariatkan dikubur di mana? Dikubur di pekuburan untuk orang mati, kaum muslimin, di pekuburan kaum muslimin. Bukan dikubur di rumahnya atau dikubur di selain kuburan, selain pekuburan khusus untuk orang mati, tidak. Tapi yang disyariatkan adalah, dan ini lebih utama, mengkubur mayit di pekuburan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadfinul mauta fi maqbaratil baqiyah. Karena Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam beliau mengubur sahabat-sahabat yang meninggal, yang wafat di pekuburan Baqiyah. Di pekuburan Baqiyah. Kama tawatiratil akhbaru bidzalik. Sebagaimana kabar yang mutawatir tentang hal tersebut. Bahwa Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal, beliau menguburkannya di Baqi, di kuburan khusus untuk orang-orang mati. Tidak dikuburkan di dekat rumahnya atau di tempat-tempat tertentu. Tetapi dikuburkan di pekuburan. Juga hal itu dikarenakan seorang mayit jika dia dikuburkan di pekuburan, maka akan sering dia mendapat doa orang yang berziarah kubur dibanding jika dia dikubur di dekat rumahnya, di luar kuburan, di luar pekuburan. Ketika ada orang yang masuk kuburan, dia mendapat doa dari orang yang masuk kuburan tersebut, dan juga tidak terganggu. Mayit tersebut terjaga kehormatannya, lebih terjaga kehormatannya jika dia dikubur di pekuburan. Jika mayit dikubur di selain kuburan, misalnya di dekat rumahnya, mungkin ada yang melangkahi kuburan tersebut atau banyak hal-hal yang mengandung peremehan atau merendahkan kehormatan mayit, menjatuhkan kehormatan mayit, sehingga menguburkan mayit di kuburan itu lebih menghormati mayit, lebih menghormati jenazah. Sehingga yang disyariatkan adalah menguburkan jenazah itu di pekuburan. Dan boleh seseorang misalnya sudah terlanjur mengkubur jenazah di selain kuburan, boleh dia memindah kuburan tersebut, dipindah ke pekuburan kaum muslimin, yaitu digali lagi, diambil jenazahnya, diambil tulang-tulangnya, kemudian dipindah ke pekuburan kaum muslimin. Karena kuburan kaum muslimin, kuburan seorang muslim, itu adalah tempat tinggal dia, tempat akhirat dia. Hakikatnya kuburan itu adalah tempat akhirat dia. Maka tetap dijaga tempatnya dia, tidak boleh kita hinakan. Tidak boleh dilangkahi, tidak boleh diduduki. Diancam oleh Rasulullah SAW, seorang yang duduk di atas kubur atau melangkahi kuburan, menginjak kuburan, ini semua diancam oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mayit tersebut dikuburkan di pekuburan, tentu lebih menjaga kehormatan dia. Dan juga tentunya dia sering mendapatkan doa orang yang berziarah kubur. Qala wa lam yanqul an ahadin min as-salaf annahu dufina fi ghairi al-maqbarah. Tadi sudah dijelaskan bahwa disyariatkan menguburkan mayit di pekuburan khusus untuk orang mati. Inilah yang sunnah, inilah yang utama. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para salafus saleh. Wa lam yanqul an ahadin min as-salaf, dan tidak pernah dinukil dari salah seorang dari salaf bahwa sebagian mereka dufina fi ghairil maqbarah, mereka dikubur di selain pekuburan. Maka inilah yang berjalan dari pendahulu salaf as-salih, yaitu mereka selalu menguburkan mayit di pekuburan kaum muslimin. Dari para sahabat, dari Nabi SAW dan juga generasi-generasi yang berikutnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di pekuburan. Beliau dikubur di rumah beliau, di rumah Aisyah. Dijawab oleh para ulama bahwa ini adalah kekhususan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih di mana Rasulullah SAW ini akan kita kubur, di mana akan kita kuburkan jenazah beliau. sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliaulah yang menentukan. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yajibu an yudfana fi." Bahwa tidaklah Allah mencabut seorang nabi kecuali dia harus dikubur di tempat dia meninggal, di tempat nyawanya dia diambil, di tempat kematiannya tersebut. Maka para sahabat pun sepakat ketika telah mendengar keputusan Abu Bakar As-Siddiq bahwa para nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Maka akhirnya para sahabat mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana beliau meninggal di situ, yaitu di kamar Aisyah. Tapi kemudian juga permasalahan yang lain, yaitu permasalahan bahwa tidak boleh mengkubur jenazah seorang muslim di pekuburan kufar, di pekuburan orang kafir. Tidak boleh mengubur seorang muslim, mengubur jenazah seorang muslim di kuburannya orang kafir. Inilah yang dilakukan oleh ahlul Islam dari zaman dahulu. Tidak pernah seorang muslim itu dicampur kuburannya dengan orang kafir. Dari para sahabah, para khulafa ar-rasyidun, dan juga generasi setelahnya, bahwa kaum muslimin itu selalu menguburkan jenazahnya di pekuburan kaum muslimin. Sehingga ini merupakan, kata sebagian ulama, adalah ijma', seakan-akan adalah kesepakatan dari kaum muslimin dari zaman dahulu, dari generasi sahabah radhiyallahu anhum. Inilah fatwa para ulama bahwa tidak boleh seorang muslim dikubur di pekuburannya orang kufar, kecuali dalam kondisi darurat. Tidak ada jalan lagi kecuali mengkubur di tempat tersebut darurat kondisinya. Maka karena darurat boleh, tapi asalnya diharamkan. Qala wa yusannul isra'u bil janazah. Kemudian permasalahan yang lain kita lanjutkan. Qala al-muallif, qala wa yusannu al-isra'u bil janazah fi ghasliha wa takfinha wa salatu 'alayha. Disunnahkan untuk bersegera dalam pengurusan jenazah. Fi ghasliha wa takfinha wa salatu 'alayha. Ketika pemandiannya, pengkafanannya, dan menyalatkannya. Disunahkan untuk bersegera, tidak menunda-nunda, tapi segera untuk diurus. Meninggal, betul-betul sudah yakin dia meninggal, sudah bisa dipastikan bahwa dia telah meninggal, maka cepat. Yang sunnah adalah kita mempercepat pengurusan jenazah tersebut. Langsung kita mandikan, dikafani, segera mungkin untuk disalatkan dan dikuburkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi." Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka janganlah kalian menahan-nahan. Janganlah kalian menahannya. "Wa asri'u bihi ila qabrihi," dan bersegeralah kalian membawanya ke kuburan. Segeralah untuk dikubur. Tidak ditahan-tahan jenazah tersebut. Inilah yang sunnah. Ini yang sunnah. Tetapi boleh jika ada keperluan, ada udzur, misalnya menunggu saudaranya atau yang lain sebagainya. Misalnya ada udzur, harus menunggu saudaranya yang datang, maka boleh dia mengakhirkan, tapi tidak mengakhirkan sekali. Yang sunnah adalah setelah bisa jenazah tersebut diperurus dengan cepat, maka itu lebih baik. Qala wa ma yaf'aluhu ba'dun nasi min ta'khiriha wa naqliha min makanin ila makanin akhar wa naqliha min makanin ila akhar au ikhtiyaru yaumin min ismil usbu'i tudfanu fihi fa hadha kulluhu khilafus sunnah. Jadi yang sunnah apa? Bersegera dalam pengurusan jenazah sampai penguburannya. Wa ma yaf'aluhu ba'dun nas, dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia min ta'khiriha, berupa menunda pengurusan jenazah, wa naqliha min makan ila makin, dan memindahkan jenazah tersebut ke suatu tempat, menuju tempat yang lain, dipindah ke sini, dipindah lagi ke tempat lain, diundur-undur dalam pengurusannya. Aw ikhtiyaru yaumin minal usbu', atau dia memilih hari tertentu pada minggu tersebut, pada pekan tersebut, untuk menguburkannya. Memilih hari baik. Misalnya dia meninggal di hari ini, dia nunggu hari baik yang ada pada pekan tersebut, baru dikuburkan yang menurut dia hari itu adalah hari yang baik. Jadi ditunda dikuburkannya di hari yang baik menurut mereka. Maka ini fahada kulluhu khilafus sunnah, maka ini semua menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi as-sunnah. Kama yusannu al-isra'u fil mashyi biha athna'a hamliha. Sebagaimana juga disunnahkan untuk mempercepat di saat berjalan ketika mengiringi jenazah, ketika membawa jenazah. Disunnahkan untuk mempercepat di saat membawa jenazah ke kuburannya. Bersegera dalam pengurusan, demikian juga bersegera, tidak lambat-lambat di saat mengiringi jenazah atau di saat membawa jenazah tersebut ke kuburan. Tetapi cepat di sini bukan berarti sampai lari, terburu-buru, tidak. Ini lebih cepat dari jalan biasa, lebih cepat dari jalan biasa. Namun tidak sampai berlarian, tidak. Maksudnya cepat, ini lebih cepat dari jalan biasa. Lebih cepat dari jalan santai. Tidak sampai lari, dan juga tidak lambat seperti jalan biasa. Yaqulihi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, bersegeralah dalam pengurusan jenazah. Bersegeralah dalam mengurus jenazah kalian, termasuk mengurus jenazah sampai menguburkannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan kepada jenazah tersebut sampai dikuburkannya, ini perlu untuk dipercepat, disegerakan. Apa hikmahnya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan di balik hikmah mempercepat dan bersegera dalam pengurusan jenazah adalah, kata beliau, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Karena jika jenazah tersebut adalah orang saleh, jika jenazah itu adalah orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka sungguh kalian telah mempercepat dia kepada kebaikannya. Fa khairun, maka itu adalah kebaikan. Fa khairun, maka itu adalah kebaikan. Tuqaddimunaha ilaihi, yang kalian segerakan untuknya. Jika jenazah itu adalah orang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Seorang yang saleh, dia berucap, jenazah tersebut berucap, qaddimuni, ayo cepatkanlah penguburan diriku, cepatkan aku ke kuburanku, karena dia akan mendapatkan imatan kubur. Maka jika jenazah ini adalah orang yang saleh, kata Rasulullah SAW, maka ketika kita mempercepat pengurusannya dan jenazah itu adalah orang yang saleh, maka kita telah berbuat baik kepada jenazah itu. Kita telah menyegerakan kebaikan untuknya. Qala wa in taku siwa dhalika fasharrun tada'unahu an riqabikum. Tetapi jika jenazah itu bukanlah orang saleh, orang jelek, bukanlah orang yang baik, maka fasharrun tada'unahu an riqabikum, maka itu adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari pundak kalian. maka itu adalah keburukan yang ada pada kalian, yang ada pada kalian, yang segera kalian letakkan dari pundak kalian. Inilah hikmah di balik disunnahkannya mempercepat dan bergegas dalam pengurusan jenazah sampai menguburkannya. Jika jenazah itu adalah orang saleh, maka kita telah berbuat baik kepadanya. Kita telah mendekatkan kebaikan, mempercepat kebaikan itu sampai kepada jenazah tersebut. Dan jika jenazah itu bukanlah orang yang baik, maka keburukan yang ada pada pundak kita segera kita lepaskan. Walakin la yakunu isra'an syadidan. Tetapi bukan berarti mempercepat dalam membawa jenazah ke kuburan itu isra'an syadidan, sampai cepat sekali, berlebihan dalam al-musara'ah, berlebihan dalam percepat ketika jalan. Tidak, tidak sampai berlebihan, sampai keburu-buru sekali dalam membawanya ke jenazah. Bal dunal khababi, tapi ukurannya adalah lebih pelan dari khabab, lebih pelan dari khabab, yakni seperti lari, atau lebih pelan dari lari-lari kecil. Tidak seperti seorang lari atau sa'i, lebih pelan dari itu, tapi cepat. Tidak seperti orang jalan santai, lebih cepat dari jalan santai, dan tidak seperti orang yang lari. Kama khtarahu ba'dul ulama, sebagaimana hal itu, sebagaimana pendapat ini dipilih oleh sebagian ahlul ulama. Qala wa 'alal hamilina lil janazati as-sakinatu wal waqar. Kemudian di antara adab dalam mengiringi dan membawa jenazah yaitu qala, hendaknya bagi orang yang membawa jenazah as-sakinah wal waqar, untuk tenang dan khusyuk. Hendaknya bagi orang yang membawa jenazah atau orang yang mengiringi jenazah untuk tenang dan khusyuk di saat mengiringi jenazah tersebut. Tidak cerita, tidak malah membahas permasalahan-permasalahan duniawi atau tertawa, tidak mentadabburi, tidak memfikirkan jenazah yang sedang kita bawa ini. Maka yang pantas termasuk adab dalam mengiringi jenazah yaitu hendaknya kita khusyuk di saat kita mengiringi jenazah, karena itu lebih membekas di hati kita. Dia sekarang kita bawa, nanti akan datang giliran kita yang dibawa. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita mengiringi jenazah kita untuk tafakkur, tafakkur bahwa kita semua tempatnya adalah di sini, kita semua akhirnya akan seperti ini, sehingga akan bisa merubah, mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita. Qala wa adamu raf'i shaut, dan juga hendaknya diantara adab mengiringi jenazah yaitu tidak mengangkat suara, tidak mengangkat suara. La biqira'atin wa la bighairiha, tidak pula mengangkat suara dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu atau yang lainnya, seperti tahlil, membaca zikir-zikir tertentu, membaca tasbih atau tahlil atau takbir dan seterusnya dari zikir-zikir tertentu. Tidak ada, tidak ada membaca bacaan tertentu di saat mengiringi jenazah. Li'annahu lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi dzalika, karena hal itu tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tentang itu, yakni sedikit pun tentang permasalahan tentang membaca bacaan tertentu di saat mengiringi jenazah. Tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mengiringi jenazah tidak ada yang namanya tahlil, tidak ada yang namanya mengangkat-ngangkat suara atau mengucapkan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada saudara kalian, atau ucapan-ucapan tertentu di saat mengiringi jenazah. Ini semua tidak ada dalilnya. Ini adalah kebid'ahan, ini adalah perkara yang mungkar. Wa man fa'alahu faqad khalafa sunnah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah menyelisihi as-sunnah. Qala wa la yajuzu lin nisa'il khuruju ma'al janazah. Kemudian permasalahan yang lain. Wa la yajuzu lin nisa'il khuruju ma'al janazah. Tidak boleh, diharamkan bagi wanita untuk keluar mengiringi jenazah. Diharamkan, tidak boleh bagi wanita, para wanita keluar mengiringi jenazah. Tidak boleh. Para wanita mengiringi jenazah, tidak boleh. Li hadith Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Ummu Atiyah, beliau radhiyallahu anha mengatakan nuhina an ittiba'il janaiz, bahwa kami, yakni wanita, para wanita, kami dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Maka tidak boleh seorang wanita mengiringi jenazah, keluar untuk mengiringi jenazah. Ini diharamkan dalam Islam. Qala fa hamlul janazati wa tashyi'uha khasun birrijal. Oleh karena itu, maka fa hamlul janazah, maka membawa jenazah dan mengiringinya, ini hukum yang khusus untuk pria, untuk laki-laki. Wa yukrahu lil musyayyi'i al-julusu. Jadi kesimpulannya bahwa wanita tidak boleh keluar untuk mengiringi jenazah, dikarenakan dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa para wanita dilarang untuk mengiringi jenazah, di antaranya itu hadis Mu'atiyah yang kita baca tadi. Beliau bercerita, beliau mengatakan bahwa kami, yakni para wanita, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah. Maka kesimpulannya bahwa hukum mengiringi jenazah ini khusus berlaku bagi pria. Dan juga membawa jenazah ke kuburannya, ini untuk pria saja. Demikian juga diharamkan ziarah kubur bagi wanita. Tidak boleh diharamkan bagi wanita untuk ziarah kubur. La'anallahu zuwarat al-kubur. Dalam hadis yang sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknat para wanita yang ziarah kubur. Tidak boleh para wanita untuk ziarah kubur. Demikian juga mengiringi jenazah juga tidak boleh, dikarenakan hal itu bisa mengundang fitnah. Mengundang fitnah ketika para wanita mengiringi jenazah, atau ketika wanita dibolehkan berziarah kubur, maka yang ada adalah fitnah dan juga berbahaya bagi si wanita ini. Wanita jika dia ziarah kubur, tentu yang dia lakukan adalah meratap, menangisi mayit tersebut, tidak tahan, tidak sabar dengan musibah yang menimpanya, sehingga banyak mafsadah di balik pembolehan ziarah kubur bagi wanita dan juga di saat mengiringi jenazah, sehingga syariat menutup mafsadah-mafsadah tersebut, menutup jalan yang bisa menyebabkan kerusakan ini. Oleh karena itu para wanita tidak boleh diharamkan dalam Islam para wanita mengiringi jenazah, demikian juga untuk ziarah kubur. Kemudian permasalahan yang lain. Qala wa yukrahu lil musyayyi'i al-julusu hatta tuda'ul janazatu 'ala al-ardi. Bagi orang yang mengiringi jenazah, dibenci untuk duduk sampai jenazah tersebut diletakkan di bumi. Bagi orang yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan, makruh hukumnya mereka duduk. Para ulama berbeda pendapat. Di sini Syekh berpendapat bahwa makruh, dibenci seorang yang mengiringi jenazah untuk duduk sebelum jenazah tersebut diletakkan di bawah. Jadi ketika jenazah masih dipikul, tetap berdiri sampai ketika sudah ditaruh di bawah, baru boleh duduk. linahi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, yakni melarang anil julusi hatta tudu, melarang seseorang untuk duduk sampai jenazah tersebut diletakkan, sampai jenazah itu diletakkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tudu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengiringi jenazah, maka janganlah kalian duduk sampai jenazah itu diletakkan. Sampai jenazah itu diletakkan. Ya, ini sampai jenazah itu diletakkan dari pundak-pundak kalian. Ketika sudah ditaruh di bawah, baru boleh duduk. Inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah. Yaitu ketika kita mengiringi jenazah, hendaknya kita tidak duduk sampai jenazah tersebut diletakkan. Juga ada permasalahan yang lain. Disunnahkan pula ketika seseorang melihat jenazah atau ada jenazah yang lewat di hadapannya dan dia melihat jenazah tersebut, disunnahkan bagi dia untuk berdiri. Untuk berdiri di saat melihat jenazah. Tidak mesti harus mengiringi jenazah. Ketika kita melihat jenazah, hendaknya kita untuk berdiri. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Walaupun jenazah tersebut adalah jenazah orang kafir. Walaupun jenazah itu adalah jenazahnya orang kafir. Sebagaimana dalam hadis Amir bin Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu laha hatta tukhallifakum aw tudha." Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya. Berdirilah untuk jenazah tersebut. Sampai jenazah itu lewat, sampai dia hilang, sampai dia tidak ada lagi di hadapan kalian, atau sampai jenazah itu diletakkan. Dan juga dalam hadis dari riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, suatu ketika marrat janazatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama. Suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri. Faqilalah, ada sebagian sahabat yang mengatakan kepada beliau, innahu yahudi, bahwa itu jenazahnya orang Yahudi. Mayitnya orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaisat nafsan, bukankah itu juga merupakan jiwa? Bukankah dia juga jenazah jiwa? Jiwa yang meninggal. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hukumnya sunnah. Kita berdiri saat melihat jenazah, baik itu jenazah orang kafir atau orang muslim. Bukan dikarenakan kita muliakan dia, tidak. Tetapi di antara hikmah ketika kita melihat jenazah untuk berdiri, yaitu supaya, atau dikarenakan kita menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang besar, suatu peringatan bagi kita, sehingga kita konsentrasi dan kita mengagungkan yang namanya al-maut. Kita menganggap kematian itu sebagai perkara yang besar, sehingga kita akhirnya berdiri untuk melihat jenazah tersebut. Tidak mesti untuk menghormati jenazah itu. Ya, pendapat yang sahih bahwa disunnahkan untuk berdiri di saat melihat jenazah, sampai dia hilang, sampai dia tidak ada di hadapan kita, atau sampai dia diletakkan. Dan juga disunnahkan untuk berdiri bagi disunnahkan pula untuk tidak duduk bagi orang yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu diletakkan. Jadi ini ada dua permasalahan. Kedua perkara ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yani ketika seorang mengiringi jenazah, dia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan. Dan juga ketika seorang melihat jenazah, hendaknya dia berdiri sampai jenazah itu lewat, atau sampai jenazah itu diletakkan. Dalam sebagian hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW, beliau duduk, tidak berdiri ketika melihat jenazah. Maka sebagian ahlul ilm berpendapat bahwa, sebagian para ulama berpendapat bahwa hukumnya telah dihapus. Tapi pendapat yang sahih bahwa perbuatan Nabi SAW itu tidak menunjukkan bahwa hukum itu dihapus. Tidak menunjukkan bahwa hukum tersebut dihapus. Hanya saja menunjukkan bahwa perbuatan itu sunnah, bukan wajib, bukan wajib. Maka pendapat yang saya bahwa tetap berlaku. Belum dihapus hukum tentang permasalahan ini. Tapi inilah permasalahan yang terakhir, yaitu disunnahkan atau dimakruh hukumnya bagi seorang yang mengiringi jenazah untuk duduk terlebih dahulu sebelum jenazah itu diletakkan. Tapi inilah pembahasan kita tentang permasalahan yang ketujuh. Tapi naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.